Konsultasi Syariah. Keutamaan Surat Al-Kahfi dan Surat Al-Mulk. Pertanyaan 1. Apakah fadilah Surat Al-Kahfi yang dibaca pada malam Jumat atau siang Jumat menurut hadis yang sahih? 2. Surat Al-Mulk dapat menghindarkan pembacanya dari azab kubur jika dibaca setiap hari. Apakah hadis tentang fadilah surat tersebut sahih? Kapan sebaiknya dibaca? Malam atau siang hari? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Jawaban untuk pertanyaan pertama. Hadis pertama, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Hadis riwayat Darimi dan disahihkan Al-Albani. Hadis kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Baihaqi, dan disahihkan Al-Albani. Jawaban untuk pertanyaan kedua. Sesungguhnya dalam Al-Quran terdapat satu surat yang terdiri dari 30 ayat. Surat ini akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Nasa'i, dan disahihkan Al-Albani. Demikian, Allahu A'lam.